harus diperhatikan oleh seorang suami. Perkara yang berikutnya, at-tasi'u yang kesembilan, an-nusyuzu, kedurhakaan seorang istri. Di sini penulis akan menjelaskan kepada kita apa tugas dan tindakan seorang suami ketika mendapati istrinya durhaka. Kata nusus, seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya adalah Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya Jami'ul Bayan pada jilid 8 halaman 299, beliau sebutkan bahwasanya an-nusus fa innahu ya'ni isti'la'ahunna ala aswajihinna, kedurhakaan seorang wanita, seorang istri, ya maksudnya di sini adalah ya seorang wanita merasa tinggi atas suaminya. Jadi dia merasa lebih ya memimpin, lebih berkuasa dibandingkan suaminya. Ini termasuk nusus. Jadi seorang wanita itu harus mengerti posisi dirinya. Dia bukan pemimpin dan pengambil kebijakan di dalam rumahnya, tapi dalam hal ini adalah suami. Jadi kalau ada istri lebih tinggi, ya dia merasa dirinya lebih tinggi daripada suaminya, ini namanya nusus. Ya nusus pakai sya ya. Ya, nun syai kemudian waw ain ya. Apa syai ya? Nusus. Wartifa'ahunna an furushihinna bil ma'siyati minhunna. Dan juga seorang wanita menjauhi tempat tidurnya dengan sebab kedurhakaan yang muncul dari apanya istri. Jadi kadang ada sebagian istri tidak mau dekat dengan suaminya. Dia suka menyendiri tidur. Padahal ya, istri itu adalah teman tidur. Iya. Yeah. Nah, kalau ada istri dia tidak suka tidur dengan suaminya, maka ini termasuk nusus. Iya. Yeah. Kemudian wal khilafa alaihim fima lazimahunna ta'atuhum fi. Menyelisihi suami pada perkara yang seharusnya wanita itu menaati suaminya dalam perkara itu. Misalnya seorang suami tugasnya di rumah adalah tinggal di rumah. Karena di rumah banyak sekali tugas, mulai dari memasak, mencuci pakaian, bersihkan rumah, mendidik anak-anak di rumah, memperhatikan kebutuhannya. Yeah. Nah, ini kewajiban seorang suami, apa seorang istri di hadapan suaminya. Nah, kalau ada istri suka keluyuran, ada seperti ini ya, wanita, sebagian wanita, sebagian istri kerjanya suka keluyuran. Ya, mulai dari pagi sampai sore keluar dari rumahnya. Kadang pun suaminya tidak tahu kemana rimbanya sang istri ini. Ini nusus, ya. Tidak boleh seorang wanita melakukan hal yang seperti ini, ya. Ya bughdan minhunna wa i'radan anhum, karena adanya kebencian dari seorang istri dan berpalingnya dia dari suaminya, ya. dari suami mereka, apa suaminya ya. Jadi kalau ada seorang istri ya suka tinggalkan kewajibannya, ya kewajiban memasaknya di rumah tidak dia kerjakan, kewajibannya mencuci tidak dia kerjakan, ya lebih suka dia ke sebelah atau lebih suka dia ya jalan-jalan ke mall, ya anak-anaknya di belakang terbengkalai berkeliaran kemana-mana. Nah, ini nusus ya, tidak boleh seorang wanita melakukan hal yang seperti ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para wanita muslimah agar betah tinggal di rumah. Apalagi dia adalah seorang wanita yang punya suami. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian wahai wanita-wanita di rumah kalian dan jangan kalian bersolek seperti bersoleknya wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Ya, ini jangan ya menampakkan aurat, menampakkan kecantikan atau lekuk-lekuk tubuh. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala tentang apanya arti nusus. Ya, kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Baik. Kemudian kata penulis, fa idza kana an-nususu minal mar'ati falahu ayu'addibaha wa yahmilaha 'ala ta'ati qahran. Apabila terjadi nusus, kedurhakaan dari seorang istri, maka boleh bagi suami memberikan pelajaran kepada istrinya. Jadi dia kasih pembelajaran dan mengarahkannya untuk taat kepada suami qahran secara paksa. Seperti tadi yang saya contohkan. Ya, ada seorang istri misalnya tidak mau masak. Bukan karena dia tidak bisa masak. Ya. Dia bisa masak. Tapi karena dia ya tidak mau taat kepada suaminya, tidak mau mendengar. Sukanya apanya main HP saja. Sukanya keluyuran. Sukanya pulang ke rumah orang tua. Maka boleh bagi seorang suami memberikan ta'dib, pembelajaran kepada istri yang seperti ini. Iya. Boleh dia omeli istrinya. Ya walaupun mungkin ya awal-awalnya didahului tentunya dengan kelembutan ya. Kita dahului dulu dengan kelembutan ya, ucapkan ucapan apa kalimat yang enak didengar. Iya. Ini saya lihat kita sering ke rumah orang tua, sering begini. Ya. Kenapa kita melakukan begitu sementara ada tugas di rumah? Ya. Kemudian kita berlalu ya, pelajari masih terus berulang. Kita angkat sedikit levelnya. Kalau Lombok ya ada level 1, level 2 ya. Nah, itu mungkin ditambah sedikit levelnya. Hah? Iya. Jadi diangkat sedikit levelnya. Iya. Nah, ini perlu apanya ya kita pahami hal yang seperti ini. Baik, karena antara seorang istri dengan istri yang lainnya itu kadang beda-beda wataknya. Ada istri kita bilangi saja lembut sudah dengar. Ada nanti di level 2 baru dia mendengar. Ada juga level 3. Ya. Macam-macam ya. Makanya solusi yang kita tempuh itu sesuai dengan keadaannya. Baik. Walakinnahu yambagi ayyatadarraja fi ta'dibiha bitaqdimil wa'dhi wattakhwifi. Akan tetapi kata penulis, sepantasnya seorang suami ya bertingkat-tingkat dalam memberikan ta'dib, pembelajaran kepada istrinya dengan mendahulukan al-wa'dhu, nasihat. Ya, kemudian at-takhwif. Ya. menakut-nakuti, artinya mengancam ya. Kalau kamu tidak begini maka ya boleh jadi kita bubar. Ya, misal ya. Ya. Jadi apanya step by step istilahnya. Ya, kita tempuh ya, langkah demi langkah ya. Jangan langsung main ya. Main apa namanya putus begitu saja ya, main pukul tidak ya. Ada langkah-langkahnya. Baik. Fa illam yanfa, kalau tidak bermanfaat. Jadi langkah yang pertama tadi tidak bermanfaat berupa nasihat. Hajaroha fil madja'i, maka suami meninggalkan istri di tempat tidur. Ya. Fawallaha dhahrahu, maka suami membalikkan punggungnya. Ya, artinya tetap satu tempat tidur tapi dia balikkan punggungnya. Nah, di sini ada isyarat bahwasanya seorang suami istri itu harus kalau di tempat tidur bapaknya berhadap-hadapan. Ya. Jangan ya berbelakangan begini ya. Tapi harus ya. Nah, itu bentuk kemesraan. Iya. Yang belum punya istri sabar dulu. Iya. Baik. Awin farada anha bil firasi, ataukah dia menyendiri darinya di suatu tempat tidur? Artinya dia ambil tempat tidur yang lain. Apakah di kamar lain, ya? Ataukah di satu kamar tapi ya terpisah tempat tidurnya? Atau bahkan mungkin dia tidur di kursi, ya? Atau dia tidur di ruang apanya di luar dari rumahnya? Misalnya ada ruangan satpam di situ ya. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di apa namanya? Al-masyrabah. Tempat apa namanya? Penyimpanan air. Ada di dalam apa namanya? Di luar rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidur di situ. Ya, pernah beliau lakukan seperti itu selama 30 hari. Ya, karena besarnya pelanggaran yang dilakukan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagian di antara mereka. Baik. Kemudian kata penulis, wahajaraha fil kalami, dia juga ya menjauhi istrinya dalam pembicaraan. Artinya dia bombek istrinya. Fima duna salasati ayyamin, ya. Dalam apanya jumlah hari di bawah 3 hari. Ya. Artinya tidak lebih dari 3 hari. Karena ada hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lil muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar ya, meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. Termasuk diantaranya dalam perkara ini. Baik. Fa illam yanfa darabaha darban ghairu mubarihin. Nah, kalau tidak bermanfaat hal itu tadi ya, langkah yang kedua ini tidak bermanfaat berupa hajar ya, berupa apanya dia tinggalkan istrinya ya, dia apanya jauhi tadi istrinya, maka dia pukul istrinya dengan pukulan yang tidak melukai. Wa huwa alla yudmiya laha jisman, yaitu dia tidak membuat luka pada badannya, wala yadribu laha wajhan, dan tidak pula dia memukul wajah istrinya. Ini solusi yang paling terakhir. Ini tugas seorang suami ya, harus dipahami dengan benar. Iya. Jadi yang pertama tadi langkahnya adalah memberikan nasihat yang lembut. Kemudian dia berikan apanya takhwif. Ya, berupa apanya ancaman. Ya, ini tentunya dilalui bukan hanya 1-2 hari, ya, tapi mungkin ya berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun harus sapannya bersabar. Jangan langsung main talak. Ya, sedikit-sedikit saya talak kamu. Besok sama-sama lagi. Ya, besok lagi ada masalah. Ya, dia talak lagi istrinya, saya talak kamu. Sudah dua. Ya. Besok ada masalah lagi, dia bilangin lagi istrinya, saya talak kamu. Sudah tiga ya. Adik, kalau sudah tiga, ya susah lagi untuk bersama dengan istri. Kecuali kalau istri kita menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia cerai atau suaminya meninggal, baru ditakdirkan kita sama-sama lagi, ya baru boleh kita nikahi. Ya, ini ada kasus seorang akhwat ya datang kepada saya di rumah. Dia adukan suaminya, Ustaz, bagaimana itu suamiku selalu bilang talak. Saya bilang berapa kali? Tidak bisa dihitung, Ustaz. Saya bilang naudzubillah. Suami apa ini? Saya bilang suami tak ikhwah kah, belajar agama kah? Belajar, Ustaz, sudah lama belajar. Saya bilang naudzubillah. Orang ini dia tidak amalkan ilmunya. Ya. Dia paham atau tidak itu kalau orang bilang talak, ya itu jatuh talak. Dia bilang kayaknya paham juga, Ustaz, karena dia anak pengajian. Saya bilang begini saja, Anda sebaiknya melapor ke pengadilan karena ini sudah ya, kalian tidak boleh tinggal bersama kalau sudah begini. Ya, tapi kalian kembalilah ke pengadilan ya, karena pemerintah yang memutuskan perkara seperti ini, bukan saya. Saya cuma memberikan nasihat saja. Ya. Ini seorang apa yang berumah tangga, khususnya seorang suami. Ketika kita ingin menikah, maka hendaknya kita yakin bahwasanya kita adalah seorang yang punya bekal kesabaran. Kalau kita belum sabar, jangan menikah dulu. Ya. Makanya seorang yang mau menikah harus melatih kesabarannya. Orang yang ingin melatih kesabarannya, hendaknya dia mengurusi orang banyak. Ya, cobalah ngajar anak TPA. Ya. Begitu. Kalau kita ingin uji nyali kita, kesabaran kita menghadapi berbagai macam ulah manusia, coba ajar anak kecil. Seperti saya, alhamdulillah, sebelum saya jadi ustaz, saya dulu pengajar TPA. Saya sendirian hadapi 50 orang anak. Ya, semua ada sifat-sifatnya macam-macam sudah. Saya di situ sadar bahwasanya oh ternyata manusia itu beda-beda karakternya dan beda-beda caranya kita menghadapi. Ya. Nah, ini perlu kita apa namanya melatih diri kita sebelum kita menikah. Jangan hanya sekedar semangat. Kita mau menikah kemudian ya perasaan kita, emosional kita masih labil. Ya, tiba saatnya kita apa namanya telah menikah, dalam keadaan kita punya image bahwasanya ya istri wanita yang saya nikah ini adalah wanita seperti bidadari, sementara dia sendiri bukan malaikat. Paham ya? Dia sendiri bukan malaikat. Dia impikan istrinya adalah seorang Aisyah, sementara dia bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita mau menikah seperti itu, harus kita ya gembleng diri kita dulu. Persiapkan betul mental kita bahwasanya oh nanti kalau saya bergaul dengan seorang wanita ya, maka bagaimanapun keadaan ya istri yang saya dapatkan, insyaallah saya akan bersabar. Iya. Jangan baru satu hari apanya serumah kemudian berpikir mau pisah. Iya. Baru satu bulan, baru satu tahun sudah minta nasihat ke ustaz. Ustaz, bagaimana ini istriku, Ustaz? Saya ceraikan atau tidak ini? Jangan dulu ya, sabar. Ya. Tempuh hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena seorang yang apabila menikahi seorang wanita, Ya. Berarti dia bersiap untuk menanggung sebuah apanya tugas besar, ada tanggung jawab di pundaknya. Dia akan mendidik istrinya, mengarahkan istrinya, menafkahi istrinya, mengasuh mereka ya, membantu kehidupan hajat-hajatnya. Ketahuilah bahwasanya di dalam perkara seperti ini itu banyak pahala. Ya. Namun satu hal yang kita ingat bahwasanya ketika kita ingin dapat pahala yang besar, di sini kita harus punya kesabaran, butuh kesabaran. Ya. Kalian lihat semua amalan-amalan yang utama, tidak ada amalan yang utama kecuali di situ ada kesabaran yang kita butuhkan. Ya. Siapa yang bisa bersabar bangun salat malam? Apanya? Siapa yang bisa continue melaksanakan salat malam? Pasti yang continue di sini adalah orang yang bersabar. Siapa yang continue melaksanakan puasa-puasa sunnah? Tentunya orang yang bersabar. Dan mereka-mereka inilah yang mendapatkan pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang tidak punya kesabaran, maka pasti tidak akan mendapatkan banyak pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang ingin mendapatkan keutamaan dari balik pernikahan kita, maka hendaknya kita banyak-banyak bersabar ketika bermuamalah ya, bergaul bersama dengan istri kita. Khususnya ketika kita mendapatkan seorang istri yang memiliki sifat-sifat yang perlu kita didik, perlu kita luruskan. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian yang berikutnya, perkara yang ke-10 adalah al-ashiru fi adabil jima'i. Fi adabil jima'i. Tentang adab-adab jima berhubungan dengan istri. Iya. Ini ada adab-adabnya. Iya. Perlu kita pahami apakah sebelum kita menikah ataukah kita sudah menikah. Iya. Jadi adab-adab ini bukan hanya khusus bagi orang yang sudah menikah, tidak. Kita juga yang belum menikah harus tahu sebelum melangkah ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kan begitu ya. Beri ilmu dulu sebelum berucap dan berbuat. Ya. Baik. Yustahabbul bada'atu bitasmiyati. Dianjurkan untuk memulai jima dengan tasmiyah. Tasmiyah itu adalah membaca bismillah. Ya, membaca bismillah. Yaitu paling minimalnya kita bahapannya ketika berhubungan dengan istri, kita baca bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim ya, tapi bismillah. Kalau mau lebih lengkap lagi, maka datang sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apanya berjima ya, ketika kita ingin berjima dengan istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inna ahdakum idza ata ahlahu. Ingatlah sesungguhnya seorang di antara kalian apabila dia mendatangi keluarganya, artinya istrinya, wa qala bismillahi allahumma jannibna asyaitana wa jannibish syaitana ma rasaktana. Lalu dia pun berkata, yakni berdoa, bismillah allahumma jannibna asyaitana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Wajannibis syaitana ma rasaktana. Dan jauhkanlah syaitan juga dari sesuatu yang engkau rezekikan kepada kami. Yani engkau berikan kepada kami berupa anak. Farusiqa waladan. Lalu orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan rezeki berupa anak. Lam yadurrahu syaitanu. Maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu. Ya. Ini yang kita hafal ya, bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma rasaktana. Singkat ya. Ya. Jadi harus dihafal. Ya, 10 kali saya diulang. Ya, enggak cukup Ya, mungkin paling mungkin 5 menit lah. Ya, bismillah, Allahumma janni binasyaitana wa janni bisyaitana ma rusaktana. Bismillah, Allahumma janni binasyaitana wa janni bisyaitana ma rusaktana. Bismillah, Allahumma janni bina wa janni bisyaitana ma rusaktana. Dan kalian bagus juga tahu artinya, supaya ketika mengucapkan kalimat ini kalian mengerti bahwasanya oh saya akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini adab yang perlu kita jaga ya. Harus kita paniah hafal. Ya. Jangan kita lalaikan karena syaitan itu akan mendatangi seseorang dalam segala keadaannya. Ketika dia makan, ketika dia mau tidur, ketika dia mau berhubungan dengan istrinya, syaitan mencari celah untuk memudaratkan dia. Maka seorang muslim, supaya dia tidak mendapatkan bahaya madarat, ya, kerusakan yang ditimbulkan oleh syaitan, musuh kita, musuh yang nyata ini, maka hendaknya kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Kalau sekiranya kalau belum kita hafal, minimal bismillah. Atau misalnya tiba-tiba kita lupa. Ya, misalnya pengantin baru ya. Yang pertama kali ketemu misalnya sudah ya sudah dihafal tadi ya. Satu hari kita sudah hafal mungkin 100 kali diulang-ulangi tapi kemudian ketika bertemu ya hilang semua. Tinggal bismillah yang tinggal ya. Sisa bismillah yang tinggal. Nah, ini kalau kita lupa, maka kita cukup bacaannya bismillah. Sama halnya juga kalau kita makan, ya kita lupa doa yang selain bismillah itu saja yang kita baca bismillah. Ya. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Jangan kita seperti sebagian orang ya, tidak punya adab-adab yang seperti ini. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia lupa Tuhannya, dia lupa akan kelemahan dirinya. Ya. Kemudian dia pun berhubungan dengan istrinya dalam keadaan dia lalai, tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini ya, suatu hari nanti pasti dia akan mendapatkan ya, buah pahit dari perbuatannya ini. Oleh karena itu seorang muslim jangan melalaikan doa ini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua wal inhirafu anil qiblati. Menyerong dari kiblat. Adab yang kedua katanya menyerong dari kiblat. Ya. Adab yang kedua ini tidak ada dasarnya dalam sunnah. Tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari Allah Subhanahu wa taala seorang itu menyerong dari kiblat. Menghadap kiblat ketika dia berhubungan dengan istrinya. Ya. Seseorang ketika melarang sesuatu atau mengharamkan sesuatu itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada maka hukum asalnya adalah boleh. Seperti perkara ini, ya ini tidak ada dalilnya. Nah, di sini juga ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman. Pernah saya temukan di WhatsApp, ya ada ikhwah yang menyebarkan adab-adab ini, ya tanpa dia berikan ta'liq, ya komentar. Bahwasanya ini tidak ada dalilnya. Langsung dia sebar share begitu saja. Saya tegur. Saya bilang ini tidak ada dalilnya nih. Baru dia sadar, oh ya, tidak ada dalilnya Ustaz. Ya tidak ada, makanya jangan sembarang bagi saja begitu ya. Tanya dulu Ustaz ini ada dalilnya Ustaz atau tidak ini. Kenapa lain-lain saya lihat. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, wa ayyatagatta huwa wa ahluhu bi tsaubin. Wa alla yakuna mutajarridaini. Yang berikutnya hendaknya dia menutup diri dan juga istrinya dengan pakaian. Ini juga adab yang ketiga adab yang tidak ada dalilnya. Ya. Adab yang tidak ada dalilnya. Di sana ada dalil-dalil yang menjelaskan apa namanya harusnya seseorang apa namanya menutup diri ketika dia berhubungan dengan istrinya. Tapi semua dalil-dalil itu adalah apa namanya hadis-hadis yang lemah. Ya. Di sini sempat saya dapatkan ya kumpulkan. Yang pertama hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia menggunakan apa niat tabir. Artinya dia tutupi badannya. Fa innahu idza lam yastatir istahiyatil malaikatu fa kharajat. Karena sesungguhnya apabila dia tidak menggunakan tabir, tidak menutup badan, ya, maka para malaikat akan malu, akhirnya mereka akan keluar. Fa idza kana bainahuma waladun kana lisyaitani fihi nasibun. Kalau di antara keduanya ini ditakdirkan ada anaknya, maka syaitan punya bagian pada anak tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat pada jilid 1 halaman 63, dan juga Al-Bazzar dalam kitabnya Musnadul Bazzar. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahdukum ahlahu falyastatir." Kalau salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia menggunakan tabir, penutup. Wala yatajarrad tajarrudal ayraini. Dan janganlah dia telanjang seperti telanjangnya dua unta. Ya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tabarani, tapi dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Mu'jamul Kabir pada jilid 10 halaman 196. Al-Baihaqi juga ikut meriwayatkannya. Namun di dalam apanya sanadnya ada seorang rawi yang bermasalah. Ya. Namanya adalah Mandal bin Ali. Orangnya ini dhaif, ya. Dan apanya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkan ya, melemahkan hadis ini dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Kemudian hadis yang ketiga dari sahabat Abu Mama Al-Bahili radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir alaihi wa ala ahli." Apabila seorang di antara kalian mendatangi istrinya, maka hendaknya dia menutup apanya menabiri dirinya dan juga istrinya. "Wala yata'arrayani ta'arril hamiri." Dan janganlah dia telanjang seperti telanjangnya keledai. Ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani juga dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir pada jilid 8 halaman 164, dan di dalam rawinya ada rawi yang bermasalah namanya Ufair bin Ma'dan, orangnya ini dhaif. Ya. Orangnya ini adalah dhaif. Ya. Jadi kembali bahwasanya adab yang disebutkan oleh penulis, katanya hendaknya seorang suami bersama dengan istrinya ya menutup diri dengan pakaian. Dan jangan dia ya telanjang, ya. Ini merupakan adab yang apa namanya? Adab yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Baik. Kemudian wa ayyabda'a bil mula'abati wadh-dhammi wat-takbili. Dan hendaknya dia mulai dengan bercumbu. Kemudian memeluk istrinya dan juga mencium istri. Nah, ini adab-adab. Ya. Cara apa ini? Baik. Jadi seorang ketika berhubungan dengan istrinya seperti itu. Ya. dia harus mengerti bagaimana berhubungan dengan istri. Jangan langsung-langsung ya. Ya. Ada pembukaannya dulu. Iya. Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, al-qublatu baridul jima. Mencium itu adalah pos pengantar menuju jima. Jadi kalau orang biasa apanya, ada orang berciuman dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, tunggu saja pasti dia berzina. Iya. Paham ya? Tapi kalau dia cium istrinya ya, dan itu halal bagi dia, nah ini merupakan muqaddimah, ya, pendahuluan untuk apanya, ya, seorang suami ketika dia berhubungan dengan istrinya. Ya. Kemudian juga seseorang ketika berhubungan dengan istri itu harus mengerti bagaimana posisinya. Ini agak sedikit vulgar ya. Tapi di sini saya tidak akan jelaskan ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silakan datang ke rumah saya. Ya. Nanti saya akan jelaskan insyaallah. Ya. Tidak perlu bawa songkolo ya, bawa apa gitu kan tidak perlu. Ya, kalau ada yang tidak tahu, tapi kalau sudah tahu ya tidak perlu ya. Ya. Tapi sekiranya ada di antara kita, ya, tidak mengerti tentang hal itu maka hendaknya dia bertanya. Karena kenapa? Banyak saya temukan di antara teman-teman ini menikah, ya, tidak punya anak. Berapa orang saya dapatkan? Sekitar ada 3 atau 4 orang. Semuanya penyebabnya adalah tidak tahu posisi. Yeah. Paham ya? Orang main bola saja di lapangan ya, kalau tidak tahu posisinya, pasti golnya tidak bisa masuk. Yeah. Nah ini, kita harus pelajari semua. Kita cari uang harus tahu caranya. Kita bekerja harus tahu caranya. Makanya tadi saya katakan bahwasanya belajar dulu baru berilmu dulu baru mengucapkan atau melakukan sesuatu. Iya. Ini ada sekitar 3-4 orang saya temukan. Alhamdulillah setelah saya berikan penjelasan, alhamdulillah sudah ada anaknya. Iya. Karena ada sebagian posisi seorang itu tidak mungkin dapat anak. Sekalipun dia lakukan sebanyak 100 kali. Iya, betul. Dan ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada satu posisi. Ya, jawabannya nanti di rumah, ya. Bukan di sini. Taib. Masalahnya apalagi ada yang meliput saya lihat ini ya. Nanti jadi rahasia umum. Ya. Taib. Kemudian ada yang berikutnya, wa minal ulama'i man istahabbal jima'a yaumal jum'ati. Di antara para ulama ada yang menganjurkan berjima' pada hari Jumat. Ya. Mereka berdalilkan dengan sebagian hadis-hadis yang memerintahkan untuk mandi junub pada hari Jumat. Ya. Dari situ mereka ambil istidlal ya, pengambilan dalilnya bahwa ya, di situ ada isyarat bahwasanya seorang itu dianjurkan untuk berhubungan dengan istrinya pada malam Jumat ataukah hari Jumatnya itu sendiri. Paham ya? Karena di situ katanya ada kata mandi, mandi junub. Supaya orang mendapatkan ya keutamaan pada hari Jumat tersebut. Baik. Kemudian adab yang berikutnya, summa idza qada wa tarahu falyatamahhal litaqdiya wa taraha. Kemudian apabila dia telah menyelesaikan hajatnya maka hendaknya dia pelan-pelan agar istrinya juga menyelesaikan hajatnya. Fa inna insalaha rubbama ta'akhkhar, karena orgasmenya seorang wanita terkadang terlambat. Ya. Di kadang ya wanita mencapai puncaknya itu lebih lambat daripada laki-laki. Ya, maka di sini dipesankan oleh Syekh penulis kitab ini supaya pelan-pelan. Iya. Pemuda-pemuda ini pada tertawa ya. Iya. Baik. Untuk sementara kita apa namanya? Dengarkan azan dulu ya, tafadhol. Wa minal adabi, kata penulis, di antara adab-adab yakni ketika berjima atau bercumbu dengan istri, anta tasira al haidu bi izarin min haqwaiha ila ma bainar rukbati ida arada al istimta'a biha. Hendaknya seorang wanita yang haid menggunakan sarung dari pinggangnya sampai ke lututnya apabila suaminya ingin bersenang-senang dengannya. Artinya dia ingin bercumbu dengan istrinya. Iya. Wala yajuz wad'uha fil haidi, dan tidak boleh menyetubuhi istri dalam keadaan haid. Ya, banyak ancamannya dalam hal ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apanya datang laknat bagi orang yang menyetubuhi istrinya ketika dia haid. Ya. Wala fid duburi, dan tidak pula dia menyetubuhi istrinya pada duburnya. karena dubur itu tempat keluarnya kotoran. Ya. Makanya dilarang juga melakukan apanya liwat homoseksual ya. Karena salah satu ilahnya ini ya. Salah satu sebab dilarangnya ya, karena mereka pasti akan melakukan hal yang seperti ini. Iya. Wa man arada ayu jami'a marratan tsaniyatan falyaghsil farjahu wa yatawadda. Barang siapa yang ya, ingin melakukan hubungan ya jima untuk yang kedua kalinya, maka hendaknya dia mencuci kemaluannya, wa yatawadda, dan berwudu. Ya. Ini paling minimal ya. Bahkan apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi kalau selesai. Walaupun ya beliau akan mengulangi apanya jimaknya bersama dengan istrinya mungkin yang kedua atau yang ketiga. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti halnya para nabi yang lain, beliau adalah seorang laki-laki yang perkasa. Tidak sama kekuatannya dengan kita. Kalau manusia biasa mungkin satu kali sudah kalah. Ya. Tapi kalau seorang nabi, memang dia adalah laki-laki yang perkasa, dipilih dari manusia yang paling bagus. Postur tubuhnya, kekuatannya, kesehatannya. Ya. Makanya tidak heran apabila Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan padanya oleh Al-Bukhari ya, bahwasanya beliau memiliki istri sekitar 90, dalam riwayat yang lain 100 orang. Dan beliau pernah datangi istrinya satu malam semuanya. Iya. Perkasa tidak? Perkasa ya. Dan Nabi Sulaiman ini termasuk nabi yang berpoligami. Dan beliau adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Oleh karena itu orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasoro yang biasa melecehkan orang-orang yang berpoligami, hakikatnya dia telah melecehkan Nabi Sulaiman ya, nabi yang mereka klaim sebagai nabinya juga. Nabi Sulaiman juga berpoligami. Nabi Ibrahim ya, sebelumnya lagi Nabi Ibrahim, dua istrinya. Satu namanya Hajar, satu namanya Sarah. Tapi yang namanya orang berpenyakit hatinya seperti itulah. Walaupun dalil sudah tegak, ya terang ya, seterang matahari di siang ya, yang bolong ya, tapi mereka tetap tolak yang namanya poligami. Bahkan mereka melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah ya, sampai mereka bikin karikatur ya. Mereka ini tidak paham ya, bahwasanya nabi-nabi yang terdahulu mereka juga berpoligami. Lalu apa dosanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilecehkan hanya 4 orang istrinya, sementara nabi-nabi yang sebelumnya kalian tidak lecehkan? Sampai mereka menyifati Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang apa, pokoknya digambarkanlah tidak enak kita ucapkan ya. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini adab-adab yang disebutkan oleh penulis ya. Kebanyakannya didasari dengan hadis-hadis ya, dalil-dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali tadi adab yang keberapa tadi itu ya, menyerong dari kiblat ataukah tidak boleh telanjang ketika berhubungan dengan istri, itu tidak ada dalilnya. Adapun yang lainnya insyaallah ya, ini didasari dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Sebentar ya. Oh, masih ada sedikit ya. Hampir kita tinggalkan ini. Wa minal adabi alla yahliqa sya'ruhu wa la yukallimu wa la yukallima adhafirahu wa la yukhrija daman wa huwa junubun. Di antara adab-adab, yakni adab-adab dalam berhubungan dengan suami istri ini ya, hendaknya seorang suami tidak mencukur rambutnya, tidak menggunting kukunya, dan tidak mengeluarkan darah sementara dia junub. Ini juga adab yang tidak ada dalilnya. Ya, di sini saya nukilkan ada penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullahu taala dalam fatwanya. Ketika ditanya tentang perkara ini, beliau katakan, wala ba'sa ayyukallima adhafirahu wa yakussu syaribahu wa yahliqa 'anatahu qablal ghusli. Tidak apa-apa seorang yang junub itu menggunting kukunya, ya, menggunting kumisnya, mencukur bulu kemaluannya sebelum dia mandi. La haraja fi dzalika. Tidak ada dosa dalam perkara itu. Sawa'un fa'alahu qablal ghusli aw ba'dahu. La yadurru. Sama saja apakah dia lakukan sebelum dia mandi junub ataukah setelah dia mandi junub, ini tidak membahayakan. Ya. Taklimu adhafirihi halqu anatihi wa hiya sya'ratu qasu syaribihi natu itihi la yadurru. Kata beliau, menggunting kuku, ya, mencukur bulu kemaluan, yaitu bulu yang ada ya sekitar kemaluan, kemudian menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, semua ini tidak membahayakan. Walau qoblal ghusli, walaupun sebelum mandi. Ini penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya, menjelaskan hukum perkara ini beliau bolehkan. La ba'sa, kata beliau, tidak apa-apa. Ya, kenapa beliau katakan demikian? Karena memang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang itu tidak boleh gunting kuku sebelum dia mandi. Baik. Kemudian yang paling terakhir di sini, kata penulis, wa ammal anslu fa huwa mubahun ma'al karahati. Adapun al-ansal, maka dia adalah perkara yang dibolehkan tapi makruh. Artinya tidak bagus dilakukan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak suka. Walaupun para sahabat dahulu mereka padanya terkadang melakukannya karena sesuatu dan lain hal. Ya, al-ansal itu adalah seseorang mengeluarkan kemaluannya sebelum dia mencapai puncaknya. Ya. Ini dilakukan oleh sebagian di antara sahabat dahulu ketika mereka pada masa itu memiliki beberapa orang istri, kemudian ada budak-budaknya juga. Ya. Kalau terlalu banyak anaknya misalnya, dia takut tidak bisa menghidupi anaknya, atau mungkin ya tidak bisa mendidik anaknya, maka dia lakukan azal. Ya. Dia lakukan azal. Ya. Itu namanya azal. Baik. Tapi ini dilakukan oleh sebagian sahabat ya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak semuanya mereka melakukan hal yang seperti ini, ya. Sebagian orang saja di antara sahabat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya tentang masalah ini oleh sebagian sahabat yang melakukan hal tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Tapi beliau tidak sampai mengharamkannya. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan ya pertemuan kita pada kesempatan hari ini ada ilmu yang bisa kita catat ya, bisa kita amalkan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah dan musibah. Ya, kepada teman-teman ya, tolong doakan ya saudara-saudara kita di Palu, ya Donggala, supaya mereka diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.